السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bersyukur kita kepada Allah yang telah berikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar. Rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga di pagi yang berbahagia ini. Sehingga kita bisa kembali bertemu di udara, di gelombang radio 103,4 Hidayah FM, untuk saling berbagi wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah bimbingan para ulama melalui karya-karya ilmiah mereka. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian kita wujudkan menjadi amal yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan seorang insan di permukaan bumi bukanlah untuk di bumi, akan tetapi bumi adalah persinggahan. Bumi adalah negeri perantauan. Bumi bukanlah kampung yang abadi. Dan semua manusia menyadari itu semua. Tak satu pun di antara manusia yang tahu, yang yakin bahwa dia akan hidup selama-lamanya di permukaan bumi. Realita nyata, manusia satu persatu berguguran meninggalkan bumi ini. Oleh karena itu, kalau memang dia bukanlah kampung yang abadi, maka bukanlah sebuah logika yang sehat, dan bukan juga sebuah semangat yang tepat. Manakala kita curahkan pusat perhatian kita seluruhnya untuk dunia, kita curahkan seluruh energi dan tenaga kita seluruhnya untuk dunia. Karena orang yang berakal mengatakan, untuk sesuatu yang akan kamu tinggalkan, apa yang harus terlalu engkau risaukan, dan apa yang harus terlalu engkau persiapkan. Orang yang merugi adalah orang yang menghabiskan tenaganya untuk mengumpulkan dunia, ketika dia tinggalkan seluruh hasil usahanya itu, dia berjalan di kampung yang abadi, tidak memiliki bekal yang cukup. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dan muslimah memahami himbauan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Wahai manusia, ketahuilah akhirat lebih baik dan lebih kekal. Untuk sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang lebih kekal, untuk itulah kita tumpah ruahkan tenaga dan kekuatan yang kita miliki. kita tumpahkan pusat perhatian dan energi yang kita punya. Apatah lagi ketika kita tahu bukan hanya sekedar lebih baik, namun dialah yang kekal abadi. Dan semua kita kepadanya pasti akan kembali. Akan tetapi, kembalinya manusia ke akhirat terbagi dua. Ada yang kembali ke kampung halamannya, telah sukses di negeri perantauan, mengumpulkan bekal-bekal yang cukup untuk kehidupan di kampung aslinya. Dan ada pula orang yang tidak sukses di negeri perantauannya, tidak sukses mengumpulkan bekal-bekal untuk hidup di kampung yang sebenarnya, walaupun di negeri perantauan itu, yang tidak sukses akhirat ini, dialah yang paling sukses di negeri perantauan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuh kembangkan di hati kita dan menanamkan di jiwa kita pemahaman ini. Karena banyak orang-orang yang sangat lalai. Dan banyak juga orang-orang yang lalai. Banyak juga orang-orang yang lupa dan banyak orang-orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. Dan mudah-mudahan kita selamat dari jeratan-jeratan musuh kita yang bernama iblis. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ad-Da'u wa Dawa karya Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti dalam fasal mughalathatun nafsi haulal asbab. Kita ingatkan kembali pemirsa yang budiman bahwa pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang takdir. Harusnya kita persiapkan sebab-sebab untuk selamat daripada takdir yang buruk. Dan kita berjibaku untuk melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada takdir yang baik. Inilah yang harus kita lakukan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah menolak takdir dengan takdir. Setelah masalah ini kita ketahui bersama, beliau katakan ada dua hal penting lagi untuk menyempurnakan masalah ini. Yang pertama, hendaklah kita tahu dan mengerti apa sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan apa pula sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada keburukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, inilah pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah mudahkan. Yang kedua, kata beliau, an yahdhara mukhalatata nafsihi ala hadhil asbab. Hendaklah setiap manusia setelah mengerti sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, hendaklah manusia itu berhati-hati akan kesalahpahaman jiwanya, kesalahpahaman dirinya dalam memahami sebab-sebab ini. Setelah paham sebab-sebab kebaikan, setelah paham sebab-sebab keburukan, jangan sampai salah pasang. Jangan sampai salah paham. Karena kalau salah paham dan salah pemasangannya, ini berbahaya. Di tempat-tempat yang harusnya itu adalah sebab-sebab keburukan, malah kita mengira itulah sebab-sebab kebaikan atau sebaliknya. Sehingga kita harus mawas diri untuk melempatkan segala sesuatu pas pada tempatnya, untuk meletakkan sebab-sebab kebaikan benar-benar di titik-titik sebab-sebab kebaikan dan meletakkan sebab-sebab keburukan, penyebab-penyebab keburukan benar-benar di tempat penyebab-penyebab keburukan itu. Wa hadha min ahammil umur, dan ini adalah perkara yang paling penting. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata minal asbabil mudhirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa labud. Sesungguhnya hamba mengetahui bahwasanya maksiat, kelalaian dari beragama adalah di antara sebab-sebab yang sangat berbahaya untuknya dan memberikan bahaya kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan itu sesuatu hal yang pasti. Maksiat akan membahayakan dunia kita. Dan dia juga akan membahayakan akhirat kita. Oleh karena itu dilarang oleh Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah melarang kita berbuat maksiat. Karena itulah yang akan mendatangkan petaka kepada kita, saudaraku, saudariku, di dunia dan di akhirat. Itulah yang mendatangkan keburukan untuk kita dunia dan akhirat. Walakin tughalituhu nafsuhu bilittikali ala afwillahi wa maghfiratih. Walakin tughalituhu nafsuhu bilittikali ala afwillahi wa maghfiratih tarah. Akan tetapi, kadang-kadang jiwa salah dan kurang mengerti, tidak faham, sehingga dia terlalu bersandar kepada ampunan Allah dan maaf Allah. Ini yang terjadi kadang-kadang. Kadang-kadang memang manusia sudah mengetahui bahwa maksiat itu membawa petaka, namun dia terlalu bersandar kepada sifat Allah yang maha pengampun dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemaaf. Dan ini tentu penempatan yang tidak benar. Ini yang disebut oleh beliau mughalatatun nafs. Ada kesalahan-kesalahan jiwa memahami sebab dan sebab-sebab keburukan dan sebab-sebab kebaikan. Wabit taswifi bit taubati wal istighfari bil lisani tarah. Dan kadang-kadang terlalu bersandar kepada istighfar, memohon ampun kepada Allah, atau terlalu bersandar kepada pengundaan taubat. Saya mau bertaubat, insya Allah saya mau bertaubat dari maksiat ini, tapi nanti, menunda-nunda taubat. Terlalu bersandar kepada hal tersebut, terlalu yakin bahwa dia ada masa untuk bertaubat, sehingga dia undur ke masa yang dia inginkan. Aw bi fi'lil mandubati tarah. Ada juga yang kadang-kadang manusia setelah mengetahui maksiat itu berbahaya, namun dia tertipu karena terlalu bersandar kepada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang dia lakukan daripada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Baik, itu adalah hal-hal yang mandubat, yang disunatkan oleh Allah, atau yang diperintahkan oleh Allah secara umum, baik sunat atau tidak sunat. Wa bin ilmi ta'arah. Ada orang yang tertipu terlalu bersandar kepada ilmunya. Wa bil ihtijaji bil qadari tarah. Dan ada orang yang terlalu bersandar kepada permasalahan takdir, berhujah dengan masalah takdir. Wa bil ihtijaji bil asbahi wan nadhairi wan nudara'i tarah. Ada juga yang tertipu dengan terlalu bersandar kepada yang serupa dengannya dan cerita-cerita yang seperti dirinya, sehingga orang tersebut berharap keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh cerita orang-orang yang agak mirip dengan cerita dirinya. Wa bil iqtida'i bil akabiri taratan ukhra. Dan ada juga yang tertipu karena terlalu bersandar kepada orang-orang yang mulia yang dia muliakan. Beliau mengatakan bahwa semua ini adalah di antara penyebab-penyebab salahnya jiwa memahami dan meletakkan masalah sebab-sebab kebaikan dan keburukan, sehingga salah dalam penempatan, keliru dalam pelaksanaan. Lalu beliau lanjutkan dengan mengatakan khata'un fi fahmil istighfar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam memahami pola istighfar. Mukatsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala atharu dhanbi wa raha hadha bi hadha. Dan kebanyakan daripada manusia, kata beliau rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, yadhunnu, mengira bahwasanya kalau seandainya dia mengerjakan apa yang dia kerjakan daripada dosa dan kesalahan. Tsumma qala astaghfirullah. Setelah itu melakukan kesalahan itu, dia pun pasca melakukan maksiat mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Dia mengira zala atharudz dzambi wa raha hadza bi hadza. Hilanglah efek daripada dosa itu. Hilanglah efek daripada dosa tersebut. Dan pergilah, hilanglah efek dosa dengan ini. Maksudnya dengan istighfar ini. Habis karat-karat maksiatnya dan petaka-petaka yang ditimbulkan oleh maksiat itu, dia mengira akan hilang dengan setelah maksiat dia beristighfar. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi. Berkata kepadaku suatu saat seorang lelaki yang sebenarnya dia punya hubungan dengan fikih. an af'alu ma af'al thumma aqul subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah. Aku melakukan sesuatu yang mau kulakukan daripada maksiat, kemudian aku mengatakan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Wa qad ghufira dhalika ajma'uh. Dan dengan kulakukan itu maka telah diampunkan untukku seluruh dosa itu. Kama sa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri huttat khatayahu. Barang siapa yang mengucapkan suatu hari subhanallahi wa bihamdi 100 kali, barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari 100 kali subhanallahi wa bihamdi huttat khatayahu, akan dihapuskan dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa itu seperti buih lautan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini kesalahan besar. Terlalu bersandar kepada istighfar. Terlalu bersandar kepada amalan-amalan. Sehingga punya efek yakin bahwa dosanya itu sudah hapus. Bahwa kesalahannya tersebut sudah tidak memiliki asar-asar atau bekas-bekas daripada maksiat dan karat-karat maksiat yang tersisa. Habis. Wa qala li akhar min ahli Makkah, dan berkata kepadaku orang lain dengan orang yang berbeda, dan ini dari penduduk Makkah. Nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al, kami apabila salah seorang di antara kami melakukan apa yang dia lakukan, maksudnya daripada maksiat, igtasala wa tawafa bil baiti usbu'an, dia mandi lalu kemudian tawaf di bait, yaitu di Ka'bah, selama seminggu. Waqad muhiya anhu dhalik, dan dengan demikian dosa yang telah dia lakukan telah dihapuskan. Dia mengira taubat di Ka'bah sudah merupakan penghapusan dosa dan mendapatkan kepastian pengampunan dosa. Dan ini mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham dengan masalah tawaf, atau memang diberikan pemahaman yang batil tentang tawaf, terutama di negeri kita yang sangat jauh dari Mekah. Jadi sedikit orang-orang yang mengira pergi ke Mekah lalu kemudian tawaf, umroh, dan semacamnya. Dia yakin pulang sudah bersih daripada dosa-dosa. Sehingga dia kembali lagi kepada dosa-dosa. Dengan penuh keyakinan, umrohnya yang lalu telah menghapuskan dosanya. Nanti berbuat dosa lagi, kita umroh lagi. Berbuat dosa lagi, kita umroh lagi. Itu yang dia yakini. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, pemahaman yang salah dan sesat dan berbahaya yang seperti ini. Wa qala li akhar, dan berkata yang lain lagi kepadaku. Wa qad shahha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, adznaba 'abdun dzamban, seorang hamba berbuat dosa. Faqal, maka ia berkata, Rabbi asabtu dhamban faghfirli, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa, ampuni diriku. Faghafarallahu dhambah, maka Allah ampunkan dosanya. Thumma makatha masya'allah, kemudian dia pun hidup beberapa saat setelah itu sesuai dengan yang diinginkan Allah. Thumma adnaba dhamban akhar, setelah itu dia berbuat dosa yang lain lagi. Faqal, dia berkata, ay Rabbi asabtu dhamban faghfirli, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, ampuni aku. Faqala Allahu Azza wa Jal, maka Allah berkata, Allahu Azza wa Jalla berkata, alim abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu bih, qad ghafartu li abdi fal yasna' ma sya'. Hambaku ini telah tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang akan mengampunkan dosa atau mengazab dia dengan dosanya itu. Hambaku ini telah tahu ada Rabb yang begitu. Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah ampunkan untuk hambaku ini. Fal yasna' ma sya', apapun yang akan dia lakukan, silakan dia lakukan. Wa qala, dengan hadis ini dia berkata, ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih wa ya'khudhu bih. Aku tidak sedikit pun ada keraguan di hatiku bahwasannya aku memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa atau mengazab manusia dengan dosa. Jadi terlalu bertelekan kepada sebuah hadis. terlalu yakin bahwa dia pasti diampuni. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masalah ampunan setelah kita beristighfar tidak ada kepastian diampuni atau tidak. Ini yang wajib untuk kita lakukan di dalam hati kita. Sekecil apapun dosa kita, dosa itu mengundang murka Allah pasti. Dia pasti bisa mengundang murka Allah. Dia mengundang azab Allah itu pasti. Setelah kita ucapkan istighfar, setelah kita beristighfar kepada Allah, setelah kita ucapkan subhanallah bihamdi dan yang lainnya daripada amalan-amalan, harus yang kita lakukan adalah istighfarku tidak ada jaminan diterima. Karena tidak ada bukti bahwa dia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah seorang mukmin harusnya hidup. Bukan kemudian salah dalam menempatkan permasalahan-permasalahan ini, sehingga memberikan keamanan untuk berbuat maksiat. Siapa pula yang akan dicintai oleh Allah? Hamba mana pula yang akan dicintai oleh Allah manakala dia berbuat maksiat dan merasa aman di atas maksiat itu? Ini kesalahan besar. Yang harusnya kita lakukan adalah kita yakin bahwa dosa kita bisa mengundang murka Allah, dan kita yakin bahwa istighfar kita belum ada kepastian diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya kita menempatkan diri pada posisi yang benar. Sehingga timbul rasa takut untuk berbuat maksiat. Dan itu yang Allah inginkan. Ada rasa takut dalam diri kita untuk berbuat maksiat. Sekecil apapun maksiat itu. Karena permasalahannya bukanlah permasalahan kecil atau besar yang paling utama. Yang paling utama adalah kita terlalu berani kepada Allah. Kita terlalu bangga berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terlalu pertantang petenteng di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita terlalu sombong untuk tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan aturannya. Ini yang jadi permasalahan besar. Yang banyak tidak difahami oleh orang-orang berbuat maksiat. Dia mengira ini maksiat kecil. Ini maksiat besar. Ini yang harus dipertimbangkan. Selagi dia kecil, santai saja. Jangan lihat kecil atau besarnya maksiat itu. Tapi lihat kepada siapa Anda berbuat maksiat. Peraturan siapa yang Anda langgar. Kalau Anda melanggar peraturan ketentaraan, kedirgantaraan Indonesia, lalu kemudian Anda diskorsing oleh atasan Anda, Anda pasti merasa bersalah. Manakala Anda melanggar aturan-aturan sekolah, atau aturan-aturan pekerjaan Anda, sebagai PNS, dan yang lainnya. Yang permasalahannya adalah permasalahan bahwa hati kita tidak meletakkan Allah pada sesuatu yang harus ditakuti. Padahal dia berhak untuk ditakuti subhanahu wa ta'ala. Hati kita lalai. Hati kita tertipu. Atau yang benarnya ditipu. Ada yang menipunya. Ada yang menyusupkan ke dalam hati itu bisikan-bisikan yang kita ikuti. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berselindung daripada bisikan-bisikan itu? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu membisik, memberikan bisikan-bisikan di dalam hati, di dalam dada manusia. Ini yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, setelah membawakan beberapa pengalaman-pengalaman dari pribadi beliau bersama orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang salah ini, beliau katakan, وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ قَدْ تَعَلَّقَ بِنُسُوسِ مِنَ الرَّجَعِ. Dan sekelompok manusia yang seperti ini, mereka telah terlalu bergantung kepada nusus, dalil-dalil yang berhubungan dengan raja, dengan harapan, dengan rasa harap. wattakala 'alaiha wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Dia telah terlalu bersandar kepada nas-nas tersebut dan terlalu bergantung dengan kedua tangannya kepada nas-nas tersebut. Wa idza 'utiba 'alal khataaya wal inhimaki fiha sarada laka ma yahfudhuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfirati wa nususir raja'. Dan apabila engkau cela mereka, apabila dia dicela oleh seseorang karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan tenggelamnya dia di atas kesalahan-kesalahan tersebut, dia akan membawakan kepadamu apa yang dia hafal daripada dalil-dalil yang berhubungan dengan maha luasnya rahmat Allah, maha luasnya ampunan Allah, dan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan roja, rasa harap manusia terhadap ampunan dan rahmat Rabbnya. Walil juhali min hadzal dharb minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Dan sungguh untuk orang-orang bodoh dari manusia jenis ini, dalam permasalahan yang kita bawakan ini, yaitu ungkapan-ungkapan mereka yang aneh-aneh, gharaib, ada yang aneh-aneh, wa ajaib, hal yang kita takjub dengan bagaimana parahnya pola fikir mereka. Kaqauli ba'dihim, seperti sebahagian mereka mengatakan, wa kaffir mastata'ta minal khataaya idza kana al-qudumu 'ala karimi. Perbanyaklah apapun yang kamu bisa daripada kesalahan kalau kamu akan datang ke orang yang sangat memuliakan. La haula wala quwwata illa billah. Wa qaulil akhar, perkataan orang lain, at-tanazzuhu minadh-dhunubi jahlun bi si'ati 'afwillah. Orang-orang yang selalu menjaga kesucian daripada dosa, itu adalah kebodohan akan besarnya ampunan Allah. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, tarku dhunubi jara'atun ala maghfiratillahi wa istisgharu. Meninggalkan dosa adalah perbuatan yang terlalu berani atas ampunan Allah dan terlalu mengecilkan ampunan Allah. Waqala Muhammad bin Hazm, berkata Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'dha ha'ula'i yaqulu fi du'a'ihi. Aku melihat sebagian orang yang seperti ini mengucapkan di dalam doa-doanya, Allahumma inni a'udhu bika minal ismah, at-ta'alluq bil jawr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa, daripada ismah, daripada terpelihara daripada dosa. Aku bergantung dengan keputusanmu. Wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Sebagian daripada orang-orang yang tertipu dalam masalah ini, mereka bergantung dengan masalah al-jabr. Mereka bergantung dengan masalah al-jabr. Al-jabr adalah sebuah pemahaman bahwasanya seorang hamba menjalankan mutlak skenario Allah. Itulah jabr. Pemahaman yang salah dan pemahaman yang keliru dalam memahami agama Allah. Dia mengira bahwa kehidupan dunia ini mutlak skenario Allah dan hamba tidak memiliki sedikit pun apapun jua usaha dan ikhtiar. Itulah jabr. Dan penganut-penganutnya disebut penganut jabariyah. Dan beliau pada kesempatan kali ini ingin membantah orang-orang yang akan bergantung kepada permasalahan jabr. Min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Sebagian di antara mereka-mereka yang tertipu ada yang bergantung kepada mas'alatul jabr. Wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battata wal ikhtiyar. Bahwasanya hamba tidak ada pekerjaan apapun untuknya dan tidak ada ikhtiar apapun untuknya. Pekerjaan dia perbuatan Allah, ikhtiar dia perbuatan Allah. Hamba tidak punya sedikit pun usaha. Wa innama huwa majburun 'ala fi'lil ma'asi. Dan dia meyakini bahwasanya dia terpaksa dan dipaksa oleh Allah untuk melakukan maksiat. ada yang bergantung dalam masalah ini. Kalau saya berbuat maksiat, toh Allah juga yang mentakdirkan. Ini perkataan sebagian mereka. Aku berbuat maksiat kan takdir Allah. Allah yang menentukan aku berbuat maksiat. Ya, tunggu aja nanti ketika dia menentukan aku berbuat ibadah. Sebagai manusia, lari kepada permasalahan ini. Dan apabila kita berdiskusi dengan sebagian mereka, mereka mengatakan, ya untuk saat ini beginilah takdir diriku. Aku ridho untuk sementara inilah takdir diriku. Allah yang mentakdirkannya. Ketika kita berbicara kepada mereka tentang maksiat yang mereka lakukan, mereka pun mengatakan hal yang seperti itu. Sudah ini suratan hidup kami. Ini adalah permasalahan Jabar. Ketika dia lapar, dia tidak mengatakan sudah begini jalan hidup kami, biarlah kami lapar. Ketika dia miskin, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya mobil, dia tidak berani berkata beginilah suratan hidup kami, biarlah kami miskin. Tidak berani. Oh, kita harus kerja keras. Oh, kita tidak bisa hidup sebegini aja. Kita tidak bisa berpangku tangan. Kalau tidak kerja keras, mana dapat uang? Mana dapat beli rumah, beli mobil? Kalau dalam masalah dunia, dia tidak mau berpangku tangan. Tapi lihat bagaimana bodohnya dia ketika mengatakan, kamu kenapa tidak nuntut ilmu? Kamu kenapa tidak ada majelis taklim? Kenapa bermaksiat? Oh, begini takdir kami. Sudahlah, Allah sudah putuskan kami begini, ya terima aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk-makhluk yang tidak ridho berpangku tangan dalam urusan dunia, namun ridho berpangku tangan dalam urusan akhirat, masuk akalkah ini? Logiskah ini? Di dunia dia tidak mau. Kalau Anda melihat di Jalan Sudirman, ada sebuah pamflet yang bagi saya menarik. Dan itu sudah terpampang lama, pamflet tersebut, dan sampai sekarang masih ada. Tepatnya di depan kepolisian Jalan Sudirman. Di depan Polda Jalan Sudirman. Apabila Anda melihat dengan seksama, Anda menemukan pamflet, ingin sukses, kerja keras. Pamflet ini menarik. Karena saya yakin dan percaya orang yang meletakkannya tidak bertujuan untuk akhirat. Orang yang memajangnya tidak bertujuan untuk akhirat. Karena memang mayoritas manusia berbuat untuk dunia. Tapi ini bisa dibawakan kepada dunia sebagaimana bisa dibawakan untuk akhirat. Ya. Ingin sukses dunia, kerja keras. Ingin sukses akhirat, kerja keras. Dua-duanya benar. Dua-duanya satu kaidah. Sebagaimana yang sebelumnya dibawakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hukum di dunia, itulah hukum di akhirat. Hikmah di dunia, itulah hikmah di akhirat. Enggak ada yang berbeda, karena Rabb mereka satu. Rabb dunia, dia adalah Rabb akhirat. Yang mengatur dunia adalah yang mengatur akhirat. Permasalahan satu. Oleh karena itu jangan dipisah-pisahkan antara dunia dan akhirat. Oh, dalam masalah dunia kita harus kerja keras supaya berhasil. Soal akhirat, ya sudah. Tunggu keputusan Allah aja. Gak perlu kerja keras. Kalau Allah katakan soleh, ya soleh. Allah katakan toleh, ya toleh. Allah takdirkan taat, ya taat. Allah takdirkan bejat, ya bejat. Ini Jabar. Ini Jabar. Ini dia Jabar. Dan ini adalah kesalahan dalam beragama, salah dalam pola faham. At-ta'alluq bil irja. Ada permasalahan lagi yang terjadi adalah orang terlalu bertelekan kepada al-irja. Apa itu irja? Nanti kita terangkan. Wa min haula man yaghtarru bi mas'alatil irja. Sebagian di antara mereka ada yang tertipu kepada masalah tul irja. Irja adalah lawan jabr. Irja lawan 100% daripada jabar. Yaitu terlalu yakin bahwasanya apabila dia telah bersyahadat, telah yakin Allah pencipta segala macam, sudah aman. Sehebat apapun perbuatan maksiatnya, tidak ada masalah. Ini bertolak belakang dengan Jabir. Wa anal imana huwa mujarradut tasdiq, yaitu permasalahan iman bagi mereka dia semata-mata meyakini. Wal a'malu laysat minal iman, dan amalan-amalan manusia tidak bahagian daripada iman. Wa anna imana afsaqin nas ka imani Jibril wa Mikail, sehingga iman manusia yang paling fasik sekalipun kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Ini permasalahan berikutnya, di mana manusia terlalu bertelekan kepada keimanan yang dia punya di dalam dada, sehingga terjebak dalam pemahaman irja. Dan penganut-penganut pemahaman irja ini disebut dengan murji'ah. Orang-orang yang mengatakan iman itu adalah bab yakin. Kalau sudah yakin, sempurna iman. Kalau sudah sempurna iman, surga. Langsung jalan tol ke surga, sudah. Gak mungkin lagi untuk masuk neraka, sudah. Kalau yakin bahwa Allah penguasa langit dan bumi, Allah pencipta, Allah yang wajib diibadati, Allah yang memberi rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengabulkan doa Allah, yakin sudah, berarti iman kita sudah sempurna. Setelah itu Anda berbuat dosa dan maksiat, tidak akan mempengaruhi kesempurnaan iman dan keyakinan ini. Dan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa bertambah, kata mereka. Dia hanya satu kesatuan saja, tidak bisa bertambah. Manakala dia telah sempurna, maka sempurnalah itu. Walaupun banyak maksiat setelah itu, dia tidak akan berkurang. Sampai Anda hilang yakin. Kalau hilang yakin, hilang iman. Tapi kalau sudah timbul yakin, jadilah iman itu sempurna. Dan pengaruh maksiat di dalam iman tidak ada, kata mereka. Artinya, sehebat apapun orang berbuat maksiat, kalau dia yakin, imannya sempurna. Dan sehebat apapun orang beribadah, kalau dia telah yakin, imannya tidak bertambah. Ini yang mereka yakini. Dan ini kaum irja, kaum murji'ah. Itu berlawanan arah dengan kaum Jabariyah. Sehingga akhirnya mereka melanggar maksiat karena yakin saya orang yang beriman. Karena mereka yakin saya orang yang beriman. Dengan pola pemahaman seperti ini, kata beliau, imannya orang yang paling bejat, banyak berbuat maksiat, sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Ini bukti bahwa pemahaman ini pemahaman jelek. Pemahaman yang keliru dan sangat keliru. Imannya orang-orang yang berbuat maksiat setiap malam, imannya orang-orang yang berbuat maksiat setiap siang, itu sama dengan imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil daripada pemahaman irja. Adakah seorang yang berakal yang mengatakan para koruptor ulung dunia ini yang meyakin dengan hari akhir, imannya sama dengan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan dulu Nabi Muhammad. Kepada Imam Syafi'i saja, entah berapa antara jarak iman Anda dengan jarak Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala wa rahimah jami'ul ulama'il ummah. Akan tetapi, masalah irja membuat manusia akhirnya sampai kepada keputusan iman itu satu saja. Sudah, tidak bisa bertambah dia. Dan juga tidak bisa bercabang-cabang. Sehingga sama iman manusia. Kalau sudah yakin, iman manusia setara. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dengan pola seperti ini mereka meyakini bahwa dosa tidak memiliki pengaruh kepada iman. Dan itu batil. Yang benar adalah dosa punya pengaruh kepada iman. Orang yang banyak berbuat dosa, imannya jauh berkurang. Orang yang terhindar dari dosa dan kemudian rajin berbuat ibadah, maka imannya akan semakin sempurna. Masya Allah, muslimin dan muslimat, banyak lagi ketertipuan-ketertipuan yang terjadi. Namun mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini, pembicaraan Mughalathatun Nafs Haulal Asbab. Karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki di pagi yang berbahagia ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum, manakala memang pertanyaan antum suatu yang bisa kita jawab, kembalikan kepada akuna khairul falitafaddal mashkura. Nah, kaum muslimin dan muslimat, a'azzanallahu jami'an para pendengar setia Radio Hidayah di mana pun anda berada. Iya, demikian telah kita simak di sesi pertama ini. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah al-Sahifidallahu ta'ala. Ia langsung dari studio Radio Hidayah. Dan kita masuki pada sesi tanya-jawab. Dan di kesempatan pagi hari ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk di media redaksi dan langsung saja kita bacakan. Ya, pertanyaan pertama, ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, salahkah perbuatan saya setiap kali saya teringat orang yang sudah meninggal dunia, baik itu saudara saya maupun orang yang saya selalu mendoakan dengan kata-kata, ya Allah ampunilah dosanya, ya, dari sahabat Ida ya, yang berada di Tapung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda lakukan benar adanya dan tidak salah. Apa yang Anda lakukan benar adanya dan tidak salah. Itulah yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Taala, yang diperintahkan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Namun satu hal yang Anda tambahkan semoga bermanfaat. Ketika Anda mendoakan mereka, hilangkan rasa sedih. Karena terkadang orang terlalu hanyut dengan rasa sedih. Dan hidup di dunia ini tidak boleh terlalu hanyut dalam rasa sedih. Kita akan kehilangan semangat hidup. Kita akan kehilangan semangat berjibaku. Kalau seandainya rasa sedih itu telah menyelimuti jiwa kita. Oleh karena itu salah satu daripada tujuan dakwah syaitan, ajakan syaitan kepada manusia adalah memasukkan rasa sedih di dalam hati, sehingga mereka kehilangan semangat. Maka doakan mereka dan hilangkan rasa sedih. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Nah, mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Dan beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ketika orang tua Ana diingatkan agar jangan berbuat maksiat, beliau justru berkata tidak apa-apa, walaupun dosa kita sebesar gunung kan Allah Maha Pengampun. Yang penting kita harus berhati-hati terhadap dosa-dosa kita kepada manusia. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita dengar bersama daripada saudara kita yang menyampaikan langsung pengalamannya bersama orang yang ia cintai, semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa adanya orang-orang yang terlalu bergantung kepada ampunan Allah. Apa yang dibangun oleh saudara kita tadi dalam pertanyaannya sama dengan apa yang tadi kita bahas. Apa yang tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada orang-orang yang terlalu bergantung kepada ampunan Allah. Sehingga lihat, orang tua yang beliau cintai ini punya pemahaman kalau dosa kepada Allah enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun, yang harus berhati-hatilah dosa kepada manusia. Tidakkah ini terbalik? Kepada manusia yang tidak memiliki adab yang pedih kita takut. Lalu kepada Allah yang memiliki adab yang pedih kita tidak takut dengan dosa-dosa dan kesalahan kita kepadanya. Tidak ini terbalik? Terbalik. Justru yang punya adab yang pedih itu Allah, bukan manusia. Oleh karena itu rasa takut kita berbuat maksiat kepada Allah harusnya lebih besar daripada rasa takut kita berbuat maksiat kepada manusia, berbuat salah kepada manusia. Walau dua-duanya harus kita hindari. Dua-duanya harus kita jauhi. Akan tetapi kita harus lebih takut kepada yang memiliki adab lebih berat, yang memiliki hukuman lebih dahsyat. Ini pola pikir yang benar. Kemudian berusahalah sebagai anak untuk bersabar, dan kemudian berusaha untuk membimbing orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa untuk berdiskusi dengan lapang dada, dengan hati yang lapang, maka berdiskusilah dengan orang tua. Namun kalau orang tua Anda tidak mampu memiliki dada yang lapang untuk berdiskusi, hindari diskusi. Pindah kepada akhlakul karimah dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Nah, mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami jawaban atau jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, masih dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apakah termasuk bagian dari tidak menerima takdir bila seorang berkata demikian? Berat sekali ujian yang saya alami tahun ini. Anak sakit, suami selingkuh. Apakah dosa yang saya perbuat sehingga Allah melimpahkan ini semua kepada saya dan lain-lain? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barak. Pertanyaan tadi, pernyataan tadi, kalau hanya sebatas pernyataan itu saja, ini bukanlah indikasi seseorang tidak sabar. Kalau hanya sebatas pernyataan itu saja, belum ada sesuatu yang mengindikasikan bahwa dia tidak sabar. Yang ada adalah dia menyatakan keluhannya, mengucapkan keluhannya. Apakah gerangan yang terjadi daripada dosa dan kesalahan saya? Apa yang telah saya perbuat? Kenapa musibah tahun ini begitu berat? Anak sakit, terusan suami selingkuh. Kalau hanya ini yang terjadi, baru sampai sejauh ini, dan tidak ada yang lain terjadi selain yang ini, maka ini bukanlah tidak sabar. Namun ini menyatakan dan membicarakan keluhan. Dan sekedar itu saja masih boleh. Yaitu membicarakan keluhan. Dengan syarat tidak diiringi dengan ketidaksabaran di dalam hati. Karena sabar urusannya adalah hati. Dan tidak protes kepada ketentuan-ketentuan Allah. Hanya murni mengutarakan dan mengucapkan keluhan. Orang yang mengucapkan keluhan terbagi dua di hatinya. Ada yang mengucapkan keluhan sekedar melepaskan keluhan di dada. Dan hatinya tetap yakin bahwa Allah pasti mengujinya dengan sesuatu yang bisa dia terima. Atau di hatinya yakin bahwa ini adalah teguran-teguran Allah atas dosa dan kesalahannya yang telah dia perbuat. Dan dia tetap ridho dengan keputusan Allah. Ini manusia pertama. Dan orang yang seperti ini dengan mengucapkan keluhannya tidak apa-apa. Dan mengucapkan keluhan bukanlah bagian daripada dosa. Kalau tidak berhubungan dengan, kalau tidak dikoneksikan dengan hati yang protes kepada Allah dan keputusannya. Namun apabila ada juga orang yang mengucapkan keluhan namun hatinya adalah protes, marah kepada Allah, tidak terima keputusan Allah, ini kesalahan. Ya, ini tidak semata-mata menyampaikan keluhan namun sudah menyatakan nada protes kepada pencipta dan pengatur langit dan bumi. Saya berharap saudari kita yang bertanya itu di kelompok yang pertama, hanya menyatakan keluhan dan hatinya tetap yakin, ya Allah, ini keputusanmu dan keputusanmu adalah sesuatu yang terbaik. Hanya saja aku butuh waktu, ya Allah, tolong berikan aku kesabaran untuk bisa keluar daripada dilema-dilema ini. Aku berusaha sekarang untuk berusaha untuk berobat untuk anakku. Ya Allah, mudahkan kesembuhan untuknya. Aku sekarang sudah berusaha maksimal untuk membimbing lagi suamiku ke jalan yang benar. Ya Allah, berikan taubat kepadanya. Terima taubatnya. Bimbing dia ke langkah yang benar. Berikan aku kesabaran untuk berhadapan dengan petaka-petaka ini. Tambahkan ini dalam hati Anda, wahai saudariku. Tambahkan juga yang berikutnya, apa yang tadi telah Anda ucapkan. Apakah gerangan dosa-dosaku? Itu penting. Apakah gerangan dosa-dosaku? Apakah keliruan yang telah terjadi dalam hidupku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan teguran ini, kalau bukan dia adab. Mudah-mudahan teguran. Dan hati yang hidup adalah hati yang masih mau ditegur. Kalau tidak lagi mau ditegur dan tidak merasakan teguran Allah, itu indikasi hati yang mati. Niyadubillah. Kalau Anda masih merasa ditegur oleh Allah, maka insya Allah hati Anda hidup. Dan cobalah review kembali perjalanan Anda di belakang, apa yang Anda lakukan, apa yang suami Anda lakukan, bagaimana membina rumah tangga, di atas jalan apa rumah tangga itu dibangun, apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dibaca, apa yang dibicarakan. Semua itu harus kita lihat, kita muhasabah. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Nah, mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ketika kita berbuat kesalahan kepada Allah, kesalahan besar ataupun kecil, seharusnya lah kita cepat-cepat mengucapkan istighfar atau bertaubat kepada Allah atas kesalahan itu, agar tidak ditulis oleh malaikat. Dan saya pernah mendengar ceramah yang demikian, kata salah seorang ustadz, ketika kita melakukan kesalahan, katanya Allah menunggu diucapkannya istighfar dari hambanya agar tidak ditulis olehnya kejahatan yang telah diperbuat. Nah, Ustaz. Permasalahan ini seperti yang Anda ungkapkan, saudaraku atau saudariku yang bertanya, memang ada uraian-uraian yang pernah kita temukan. Namun uraian ini perlu orang yang ahli dalam mendudukkan permasalahannya. Dan saya dalam masalah ini belum memiliki ilmu yang cukup. Karena uraian ini bertabrakan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam ayat yang saya yakin saya dan Anda hafal. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah, kebaikan yang paling kecil sekalipun, dia pasti akan melihatnya di akhirat. Melihatnya dalam catatan tulisan amalnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah, sekecil apapun, syarra, keburukan, yarah, dia pasti melihatnya. Ayat ini bertabrakan dengan uraian tadi. Namun, kita butuh seperti yang kita katakan tadi, butuh orang yang lebih alim daripada yang sedang berbicara untuk menguraikan permasalahan ini. Apakah ada dalil-dalil lain daripada permasalahan-permasalahan nas-nas syar'i yang menerangkan berbeda antara catatan Lauhul Mahfuz dengan catatan malaikat, sehingga yang di malaikat bisa saja dihapus, sementara di Lauhul Mahfuz tertulis apa adanya. Apakah begitu yang terjadi? Atau malaikat menuliskan, namun kalau beristighfar dihapuskan dosa-dosanya? Namun lepas dari semua itu, yang sekarang saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan saudaraku yang bertanya. Saya hanya akan mengatakan untuk sementara pegang dulu Al-Quran. Karena Al-Quran itu muhkamat, suatu hal yang sudah muhkam, sudah ketepatnya sudah pasti. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwasanya hamba yang seperti ini bukanlah hamba yang dengan sengaja berbuat maksiat. Kalau sengaja berbuat maksiat, kesengajaannya itu adalah keberanian, dan itu terhitung dosa yang sangat besar kepada Allah. Hamba yang kemudian bersalah karena tertipu, bersalah karena dihanyutkan, bersalah karena lalu kemudian setelah itu istighfar kepada Allah, sadar akan kesalahannya dan bersifat beristighfar kepada Allah. Bukan hamba yang sengaja. Bukan hamba yang sengaja. Kalau dia sudah tahu dan sengaja dia berbuat, kemudian seolah-olah dia menepuk dadanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini hamba yang istighfar setelahnya adalah permainan. Wallahu'ala. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan kembali ya, bertanya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Nah, kita beralih ke pertanyaan terakhir Ustaz, karena keterbatasan waktu kita. Iya, satu pertanyaan lagi. Nah, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada keterangan dari dalil bahwa seorang pelaku maksiat apabila bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan masa lalu yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bagaimana kita mengetahui bahwa dosa kita tersebut telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaka dua pertanyaan. Dua-duanya pertanyaan menarik, walaupun yang kedua lebih menarik daripada yang pertama. Apakah dosa, apakah orang yang berbuat maksiat lalu bertaubat sementara maksiat masa lalunya begitu besar akan diampuni oleh Allah? Jawabannya iya. Jawabannya iya, pasti. Allah pasti akan ampuni. Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa seorang hamba yang bertaubat, yang benar-benar bertaubat, pasti Allah ampuni. Tidak ada cerita tidak. Tidak ada cerita tidak. Dan jangan pernah ragu akan ampunan Allah itu. Yang ragu akan adanya ampunan Allah untuk orang-orang yang taubat, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, adalah orang-orang yang tidak tahu siapa Allah. Tidak mengerti Allah yang dia rukuk dan sujud kepadanya. Jadi jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita bahwa Allah pasti menerima taubat. Demi Allah saudaraku, demi Allah saudariku, Allah lebih ingin mengampunkan kita daripada kita yang berdosa ingin diampuni. Camkan itu baik-baik. Tanamkan itu di dalam hati kita baik-baik. Saya ulangi. Allah lebih ingin untuk mengampuni dosa-dosa kita lebih daripada kita ingin diampuni dosa itu. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Hanya saja manusia tidak pernah mengerti. Manusia lalai. Dan di antara manusia yang lalai itu ada nama saya dan nama Anda. Manusia tidak kenal kepada Allah. Manusia tidak tahu siapa Rabb-nya. Sehingga banyak yang meragukan apakah Allah akan menerima taubatnya. Padahal Allah ingin mengampunkan dosa-dosanya lebih daripada dia. Ingin dosanya diampuni oleh Allah. Tidakkah tadi malam Anda ngorok? Tidakkah tadi malam Anda tidur sampai subuh? Ketika Anda tidur itu, Allah memanggil-manggil Anda dan berkata, mana hambaku yang minta ampun? Aku akan ampuni. Mana hambaku yang berdosa yang minta ampun itu? Aku akan ampuni. Allah berkata seperti itu di langit. Sepertiga malam yang terakhir, apa yang Anda lakukan? Anda tidur. Anda tidur. Anda tidak sholat, Anda tidak beristighfar. Allah ingin mengampuni Anda. Anda tidur. Semoga Allah memaafkan kita atas kebodohan kita untuk mengetahui siapa dia. Semoga Allah memaafkan kita atas tidak kenalnya kita kepada pencipta kita. Dan semoga Allah membimbing langkah kita untuk berilmu dan berilmu tentang Allah. Dan tidak ada kenikmatan permukaan bumi ini dari kenikmatan ilmu lebih daripada mengenal Allah. Dan untuk itu kita diperintahkan Allah. Ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah. Anda harus kenal kepada Allah. Anda harus tahu siapa Allah. Bagaimana dia? Apa yang dia perbuat? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menyayangi hamba-hambanya? Bagaimana dia menerima taubat hamba-hambanya? Jangan lagi pernah berkata, apakah Allah mau mengampunkan dosa saya? Jangan lagi pernah bertanya, terkhusus saudaraku yang bertanya. Jangan pernah lagi bertanya itu. Karena itu menunjukkan ketidaktahuan kita kepada Allah. Adapun pertanyaan Anda kedua. Pertanyaan Anda kedua adalah, apakah ada ciri-ciri dan tanda-tanda taubat saya diterima oleh Allah? Pertanyaan ini kita jawab dengan mengatakan ciri-ciri pasti tidak ada. Ciri-ciri pasti tidak ada. Dan Allah sengaja menyembunyikan kepastian itu supaya syaitan tidak punya pintu masuk kepada hati manusia. Namun kata para ulama, ciri-ciri orang yang benar-benar taubat dan kembali ke jalan Allah, bahwa dia tinggalkan maksiatnya, betul-betul dia tinggalkan, betul-betul dia sesali masa lalunya yang suram dan kelam, gelap. Dan dia beralih kepada perbuatan baik. Dia tinggalkan kawan-kawan jahatnya. Dia pindah kepada kawan-kawan yang baik. Dia tinggalkan dunia gelapnya. Dia pindah kepada dunia yang terang. Dia tinggalkan tempat-tempat maksiat. Dia pindah kepada tempat-tempat ibadah. Dia tinggalkan bacaan-bacaan maksiatnya. Dia pindah kepada bacaan-bacaan yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tinggalkan tontonan-tontonan buruknya, dia pindah kepada tontonan, kalau ada yang baik yang dia tonton, kalau tidak dia matikan. Dia pindah daripada kotoran-kotoran dalam ucapan-ucapan mulutnya, menuju ucapan-ucapan mulia. Intinya adalah terjadi perubahan daripada keburukan kepada kebaikan. Ini indikasi taubat diterima. Akan tapi tidak ada kepastian. Hanya indikasi, berharaplah dengan adanya indikasi itu taubat kita diterima oleh Allah. Semoga pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat. Dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama, Rabbus Samawati wal Ard, Ilahul Awwalina wal Akhirin, Rabbul Arsyil Azim, mengampuni dosa dan kesalahan masa lalu kita. Karena semua kita bersalah. Semua kita berdosa. Tak seorang pun di antara manusia di permukaan bumi bernama manusia suci, hidup tanpa dosa dan salah. Akan tetapi, ampunan Allah lebih luas di hati kita. Dan kita berharap kita tidak tertipu dengan luasnya ampunan itu, sehingga dengannya kita malah tambah berani berbuat maksiat. Sampai di sini pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kepada kita jalan menuju surganya, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang mengantarkan kita ke nerakanya. Memudahkan kita jalan-jalan menuju ridhonya, dan menjauhkan kita daripada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada murkanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam على عبده ورسوله محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.